Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah halimul karim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'da. Pada kesempatan ini, Markis Darul Quran wa Sunnah Lipat Kain bersama Markis channelnya insyaallah akan berinteraksi kepada pemirsa Markis channel bersama Ustadz Firdaus Basir sebagai pembina dan pemimpin Markis Darul Quran wa Sunnah Lipat Kain. Adapun ulasan kita di pagi hari yang cerah ini mengenai tazkiyatun nafus. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya Ustadz, sejauh apa pentingnya tazkiyatun nufus ini bagi diri manusia Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, wa ayyatuhal akhawat, barakallahu fikunna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia yang sesaat ini untuk beribadah kepada-Nya, Allah menjelaskan, dan ini yang selalu mesti kita ingat, di mana melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umur umatku hanyalah kisaran antara 60 sampai 70 tahun. La ilaha illallah, sedikit saja yang lewat dari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan ia, apa yang diucapkannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, wahyu yang diwahyukan, tidaklah ada yang diucapkannya melainkan wahyu yang diwahyukan. Di saat Rasul menyebutkan seperti itu, ternyata umur Rasul hanya sekisaran, Rasul hanya umurnya 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita yang sesaat ini kita mesti sukses, bahwa sungguhnya hidup manusia yang lama itu adalah di hari akhirat kelak. Sementara Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat kelak tidaklah lagi bermanfaat harta, anak-anak, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat dari iri dan dengki, hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari syubhat, dari syahwat. Karena itu kita penting mentazkiyah nufus kita. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mucikan hatinya, menyucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana beruntungnya orang-orang yang menyucikan dirinya? Tentulah dia akan rajin beramal. Kalau dia seorang thalibul ilmi, sesuai Al-Musayyib menyebutkan, pintu pertama yang harus ditempuh oleh seorang menuntut ilmu adalah tatahiru wi'ahil ilmi, menyucikan wadahnya ilmu, wahwal qalbi, dan wadahnya ilmu itu adalah hati. Demikian pun untuk beramal, seorang berat melakukan amalan karena hatinya tidak suci, hatinya tidak bersih. Tapi ketika hati seseorang suci, ketika hati seseorang bersih, dia mudah untuk beramal. Sebab itulah Syekhuna Abdul Razak menyebutkan dalam Asyru Qawa'id fi Tazkiyatin Nafsi, bagaimana makna dari kata tazkiyah itu, ia berarti bertambah, az-ziyadah fil khair, bertambah baik. Sebaliknya makna atau kasal kata dari khaba man dassaha, makna khaba adalah al-ikhfa, yakni menyembunyikan. Artinya orang yang berbuat maksiat menyembunyikan dirinya dari, ya, dari ketaatan, dan senantiasa berbuat kemaksiatan sehingga dirinya tidak beruntung. La ilaha illallah. Allah taala. Allah Akbar. Pemirsa Markis channel yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 151 yang berbunyi, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan dirimu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab Al-Quran dan Al-Hikmah Al-Sunnah serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kami ketahui. Al-Ustaz, di dalam firman tadi tentu kami ingin bertanya pula Ustaz, sejauh apa seorang hamba itu menerapkan keseharian tentang tazkiyatun nufus ini, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Berarti pertanyaannya bagaimana kiat menyucikan jiwa? Insyaallah. Saudaraku yang kucinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diingat pertama, sesungguhnya saya yang menyampaikan tidaklah lebih baik jiwanya, hatinya lebih bersih daripada antum, antuna yang mendengarkannya. Agama ini hanyalah agama nasihat saling menasihati. Kalau bukan karena nasihat saling menasihati, taklah sanggup saya berbicara. Namun para ulama kita yang telah mendapatkan warisan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk agar hidup ini selamat. Rasul senantiasa dalam khutbah hajahnya, setiap kali khutbah hajah Rasul menyampaikan, fa'inna khairul huda huda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lah orang yang paling suci jiwanya, yang paling tinggi derajatnya si Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling bertakwa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, seperti apa, apa kiat menyucikan jiwa? Kita kembalikan bahwa hidup kita ini dibimbing oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah mengajarkan kita bagaimana menyucikan jiwa. Oleh sebab itu, karena para ulama adalah pewaris para nabi, pewaris rasul, kita belajar kepada para ulama bagaimana menyucikan jiwa ini. Bukan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh para ulama, bukan dengan cara-cara yang berseberangan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dengan bersemedi, mungkin dengan melakukan ritual-ritual yang tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat. Di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah abarru hadhil ummati quluba, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Allahu akbar. Orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Karena itu tidaklah satu kebaikan melainkan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Law kana khairan lasabaquna ilayhi." Sekiranya sesuatu itu baik, tentulah para sahabat lebih dahulu melakukannya. Apalagi tazkiyatun nufus. Khulasatul kalam, kesimpulannya, cara mentazkiyah diri kita, menyucikan hati, jiwa kita adalah dengan cara yang diajarkan Nabi. Para ulama kita, misalkan Syekh Abdul Razak menulis sebuah kitab kecil, buku kecil yang kecil lembarannya, sedikit lembarannya, tapi luar biasa manfaatnya. Asyru qawaid fi tazkiyatin nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Maka di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan 10 kaidah. Secara ringkas pada pertemuan ini kita sebutkan. Yang pertama, at-tauhid. Tauhid asal, pondasi pertama dalam tazkiyatun nufus kita. Orang yang tidak bertauhid tidak akan bisa menyucikan hatinya. Yang kedua, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya hati kita berada di antara jari ar-Rahman, jari jemari ar-Rahman, saudaraku yang kucinta kepada Allah. Yang ketiga adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sumber tazkiyatun nufus, dengan mentadabburinya. Kemudian yang keempat adalah mengambil suri tauladan, contoh dalam hidup ini. Kita butuh idola, dan idola kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah menyucikan diri dengan cara tahliyah wa tahliyah. Kosongkan jiwa kita dari syubhat, fitnah syubhat, dari kemaksiatan, fitnah syubhat dan syahwat. Kemudian baru kita hiasi diri kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah menutup pintu-pintu yang membuat manusia terjerumus kepada kotornya jiwa manusia itu sendiri, jatuh ke dalam perkara-perkara hina yang mengotori jiwanya. Kemudian yang ketujuh adalah mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita elakkan ini. Ini yang kedelapan lagi. Takhayyurul julasa, memilih teman-teman yang baik, teman-teman bergaul, itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kemudian yang kesembilan adalah waspada dari sifat sombong dan sikap berbangga diri. Ini kita harus waspadai. Serta yang kesepuluh adalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita, kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita betul-betul mengetahui diri kita yang kurang. Allah Subhanahu wa taala pemilik segala-galanya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Inilah kiat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, yang mungkin pada pertemuan akan datang bisa kita rinci Allah Ta'ala. Insyaallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah mengulas tauziah dari Ustaz kita. Tentunya kami berharap para pemirsa Markis Channel untuk kajian selanjutnya kita akan membahas kajian-kajian yang telah kita sampaikan, dan semoga Ustaz dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.